Lalu, nah ini kalau dia tidak berharokat. Nah, kalau dia berharokat. Nah, gimana kalau yang tidak berharokat? Nah, setelah huruf mudhorah itu disukun atau tanpa harokat, maka yang disukun ini ba'da harfin mudhorah setelah huruf mudhorah itu gimana? Yaitu dengan menghapus huruf mudhorah lalu diganti huruf mudhorah tersebut dengan hamzah. Dengan hamzah apa? Hamzah wasol ya. Dengan hamzah wasol. Kenapa harus diganti dengan hamzah wasol? Karena kalau huruf mudhorah dihapus, maka fi'il ini diawali dengan sukun. Maka ditambahkan huruf mudhorah dengan tujuan apa? Agar terhindar dari awalan sukun pada suatu fi'il. Lalu dijazm akhirnya, sama semuanya dijazm akhirnya. Contohnya yansoru. Nah, yansoru kan nunnya disukun ini setelah huruf mudhorah. Maka madi amarnya gimana? Nah, ya-nya ini dihapus lalu diganti dengan hamzah wasal jadi unsur. Ya jelisu juga demikian dan seterusnya ini insyaallah sudah pernah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Dan yang ketiga ada yang khusus mimbabil af'ala untuk fi'il dengan wazan af'ala yaitu yaitu dia dihapus huruf mudhorohnya tapi diganti dengan hamzah qot'i yang di fathah. Contohnya anfaqo yunfiku jadi anfik. Aslama yuslimu aslim. Nah, sebagaimana yang kita hafalkan dulu. Nah, ini untuk pembentukan fi'il mudori ke amar. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelum-sebelumnya, di buku sebelumnya. Dan ada tambahan nah untuk af'ala yuf'ilu. Nah, tapi ini kita kan sudah hafal ya, sudah hafal. Lalu selanjutnya sigoh. Nah, ada sigoh untuk fi'il amr ada apa saja? Nah, untuk fi'il amr nah itu sama seperti sebelumnya aslinya ya. Nah, cuma di sini fi'il amr ada beberapa yang beda. Dan lebih sedikit. Nah, yang khusus untuk fi'il amr enggak ada. Fi'il amr lebih sedikit cuma dilihat dari huruf awalnya ada hamzah atau hamzah wasal kah, hamzah qat'i kah atau tanpa hamzah. Nah, yang hamzah wasal berarti yang huruf keduanya itu disukun. Yang hamzah qot'i berarti yang pada wazan af'ala dan tanpa hamzah itu berarti yang huruf setelah mudhara'ahnya itu berharokat. Ya. Qatil, taqarrab, dan semisalnya. Yang kedua, jenis yang kedua dilihat dari maknanya ada yang diberi taukid, ada yang tanpa taukid ya. Yang diberi taukid dia tinggal ditambah nun taukid entah dia sakilah atau sakinah. Entah dia sakilah atau khafifah ya. Dan nun taukid itu khusus untuk fi'il mudhari dan amr saja tanpa ada fi'il madhi. Bisa juga ghairu muakkadah yaitu tanpa nun taukid. Isma, ikmal, ibta'id. Nah, ini untuk makna taukid. Nah, apakah ada makna taukid atau tidak? Dan yang terakhir bentuk pada fi'il amar itu apakah dia bisa ditasrif atau tidak? Kalau jamid berarti hanya bisa berbentuk fi'il amr saja. Ada hab, hati, ta'al. Gak ada ya hab, ya habu gak ada ya. Haba ya habu gak ada. Hab gak ya. Hab ya hab gak ada. Madi, mudori, amr. Hati juga sama. Ta'al juga sama. Lalu mutasorif itu berarti bisa berubah ke fiil yang lain. If tadi, if ta'ala, yafta'ilu, ifti'alan. Ini kan bisa berubah. Yafta'ilu ke if, dari if tadi ke if ta'ada, yabta'idu. Takallam dari takallama, yatakallamu. Ya, nah ini untuk fiil amr. Nah, ini untuk fiil ada madi mudori amr, lalu ada beberapa sigoh yang disebutkan. Nah, lalu ada juga yang khusus. Nah, dan khusus fiil mudori tadi bisa di i'rab sendiri ya. Dan khusus untuk mudori dan amr dia ada nun taukid. Nah, ini untuk fi'il amr. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan ya. Apaan, Pak Ustadz? Nanya, Pak Ustadz. Silahkan. Yang jamit itu, Pak Ustadz, hab, berarti kan dia nggak ada madya memudoreknya, Pak Ustadz, ya? Betul. Jadi dari asal katanya habda aja gitu, Pak Ustadz. Gimana? Kayak kemarin laisa gitu ya? Iya. Hatta juga gitu, Pak Ustadz. Iya. Hatta ta'al gitu ya? Iya, ta'al. Ta'al kemari. Iya. Sini gitu kan, kemari iya. Gitu kan, Pak Ustadz ya? Betul. Oh, enggak. Ta'al syukur ya, sini. Ustadz. Ada lagi? Silahkan ya kalau masih ada pertanyaan. Untuk fi'il, nah ini untuk isim. Isim, nah terbagi jadi dua ya, jamid juga mushtaq. Kalau jami, nah jadi isim ada jamid juga mustaq. Nah, itu jamid itu dia menunjukkan apa tidak dibentuk dari kata yang lain. Kalau mustaq biasanya dibentuk dari fiil. Nah, kalau jamid ini terbagi jadi dua, ada isim ain dan isim makna. Isim ain itu suatu benda, suatu barang, atau suatu individu, itu isim ain. Kalau isim makna, itu dia isim yang berupa sifat. Nah, misalnya indah, cantik, dan semisalnya. Nah, ini kita lihat pengertian dari Ustadz Aceng Jakaria. Jamid itu apa? Huwa malam, yukhod. Itu merupakan setiap fiil ya, setiap isim yang tidak diambil min goirihi, bukan diambil dari yang lainnya. Contohnya rojulun nggak ada, fiil rojulun nggak ada ya, laki-laki. Asadun singa, singa dari mana asadun ya, bukan dari fiil ya, dia memang berdiri sendiri, bukan dibentuk dari kata yang lainnya. Hajarun juga sama, batu ya. Dan jamid ini ada dua jenis. Yang pertama ismu ainin. Apa itu ismu ainin? Wa maqama binafsihi. Dia merupakan isim yang berdiri sendiri. Yaitu yang menunjukkan suatu diri, menunjukkan dirinya sendiri. Menunjukkan dirinya sendiri bisa menunjukkan dirinya itu benda atau orang atau semisalnya. Seperti apa rojulun? Baitun, jabalun, intinya isim ain itu menunjukkan orang, hewan, atau benda. Adapun isim makna, dia makoma bigoirihi. Dia hanya bisa berdiri dengan yang lainnya, alias menjadi sifat. Nah, bayadun putih. Nah, putih kan hanya bisa mensifati sesuatu dengan warna putih. Tidak bisa berdiri sendiri. Saja'atun, keberanian. Keberanian ya pasti harus ada yang disematkan keberanian pada suatu tertentu. Nah, jadi gak bisa berdiri sendiri. Ikroman, kemuliaan juga sama. Intinya isi makna ini berupa sifat. Kalau isim ain berupa benda dan sejenisnya. Ya, itu isim jamid, dia tidak dibentuk dari yang lain. Nah, jadi gak ada, gak bisa ditasrif yang namanya jamid itu. Jamid itu ada dua, isim ain, nah itu menunjukkan benda itu sendiri. Ada juga isim makna, yaitu yang menunjukkan sifat. Lalu yang kedua ada mustaq. Mustaq berarti kebalikan dari jamid, huwa ma'a ukhida min ghairihi. Itu adalah setiap isim yang dibentuk atau diambil dari kata yang lainnya. Contohnya nasirun kan diambil dari nasoro. Nasron. Mansurun. Mansorun. Nah, ini kan dia ditasrif atau dirubah-rubah dari kata yang lain, maka dia namanya mutasarrif. Apa mushtaq ya, namanya isim mushtaq. Diambil dari kata yang lain atau bisa ditasrif, bisa dirubah-rubah. Nah. Ini isim, ada jamid dan mushtaq. Kalau jamid tidak dibentuk dari yang lain, nah mushtaq dibentuk dari yang lain. Jamid ada isim ain menunjukkan benda dan isim makna menunjukkan sifat. Lalu ada masdar. Nah, masdar ini ada dua jenis, simai dan kiasi. Masdar simai itu apa? Masdar yang hanya bisa diketahui dengan cara melihat kamus atau pengalaman. Adapun kiasi, dia bisa mengikuti wazan yang ada. Itu masdar kiasi. Dan masdar simai hanya terjadi pada sulasi mujarad. Adapun masdar di sulasi mazid, rubai dan rubai mazid itu semuanya masdar kiasi. Nah, di sini disebut huwa masdar rubai wal humasi wasudasi. Maksudnya rubai berarti fi'il rubai mujarad dan sulasi mazid satu huruf. Humasi sulasi mazid dua huruf atau rubai mazid satu huruf, sudasi juga demikian ya. Jadi masdar simai hanya terjadi pada sulasi mujarad, sisanya itu dia wazan bisa dilihat dari. Jadi masdar itu yang simai hanya terjadi pada sulasi mujarad. Adapun masdar selain sulasi mujarad itu bisa sesuai dengan wazan ya. Contohnya nasoro yansuru nasron. Kataba yaktubu kitaban, nah, padahal sama kok masdarnya beda. Nah, ini karena masdar simai kita hanya bisa tahu dengan cara banyak membaca atau lihat kamus. Adapun yang kiasi ya cukup lihat wazannya apa. Af'ala yuf'ilu if'alan. Aslama yuslimu islaman. Akhroja yakhruju yukhriju ikhrojan. Semuanya sama ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Semuanya sama. Karena kiasi bisa melihat pada wazan. Dan di sini disebutkan mayoritas wazan pada masdar sulasi ini ada beberapa. Yang biasa jadi wazan sulasi ini ada 413 di sini disebutkan. Gak hafal, gak apa-apa ya. Yang penting nanti ya, yang penting sering baca aja dulu. Sering baca nanti tahu ya. Yang penting perbanyak baca, perbanyak latihan. Nah ini gak hafal, gak masalah. Yang penting sering baca dan sering latihan. Yang banyak jadi wazan masdar pada fi'il sulasi diantaranya adalah fa'lan, jelas ya, sering fa'lan. Nasron, fathan, dorban contohnya. Bisa juga fi'lan, ilman, sihron, hifdon contohnya. Bisa juga fu'lan, syukron, kufron, zulman. Bisa juga fa'alan, tolaban, meminta, safaron, safar, hadaron. Lalu fi'alatan, ziro'atan, kitabatan, kifayatan. Bisa juga fi'alan, kitabun, sima'un. Bisa juga fa'lan, khofkon, fa'lanun, khofkonun. Bisa juga fu'alan, sudaan, su'alan, duwarun. Bisa juga fa'ilun, rohimun, jamilun. Bisa juga fu'latan, humrotan, hudrotan, zurfatan, humroh, merah, hudroh, hijau, zufrotan. Lalu bisa juga fu'ulatan, suhu datan sulit, buru datan dingin. Bisa juga fu'ulan, sujudan, duhulan, ruku'an. Bisa juga fa'alatan, fasohatan, dohomatan, jazalatan. Ini 13 wazan yang biasanya jadi masdar. Ini harus hafal ke-13-nya, gak harus. Yang penting sering biasa untuk menerjemahkan, sering biasa untuk mencari masdar, insya Allah bisa. Karena yang disampaikan oleh Ustadz Aceng Jakaria itu kan biasanya kalau ada yang gak sesuai, misalnya seperti fi'il apa, isim-isim jamak taksir, dimintanya apa? Rujuk ilal qawamisi au kasroti itila'i, ya kan? Lihat kamus atau perbanyak mentelaah. Jadi jangan terlalu fokus ke hafalan wazan untuk selain tasrif asli dan juga tasrif madi mudori. Nah, selain dua jenis tasrif tersebut, mohon jangan terlalu memberatkan diri terhadap wazan-wazan-wazan. Wazannya ini, wazannya itu. Yang terpenting coba dulu mentelaah, coba dulu mencari-cari. Nah, perbanyak latihan intinya ya. Perbanyak latihan karena yang namanya bahasa ya bisanya kalau sering dibiasakan begitu. Adapun wazan-wazan masdar kiasi ini ada 16 ya. Ada 16. Kalau kita hafal tasrif sebelumnya ya pasti insyaallah 16 ini hafal ya. Dari sulasi mazid, rubai mazid dan juga rubai mujarad. Nah, sampai sini ada pertanyaan dipersilahkan ya kalau ada. Nah, selanjutnya kita membahas yang namanya isim masdar. Apa itu isim masdar? Huwa lafdun, dia merupakan suatu lafaz. Ya dulu yang lafaz tersebut menunjukkan ala terhadap makna, suatu makna masdar. Menunjukkan makna masdar, apa itu makna masdar? Nah, biasanya fi'il tanpa waktu. Atau juga diberikan imbuhan pe'an. Dia menunjukkan makna masdar wayang kusu an hurufihi fi'lihi lafdon wa takdiron. Dan berkurang huruf dari fi'ilnya lafdon atau takdiron. Satu lafad yang perbedaan tersebut dilafadkan atau tidak dilafadkan. Nah, contoh isi masdar ini atau jadi atoan. Tawad doa jadi wudu'an. Sabbaha jadi subhanan. Sholat jadi sholatan. Jadi ada beberapa isi masdar itu yang dia bentuknya itu menghapus beberapa huruf pada fi'il mudorinya. Di antaranya ini contohnya akto memberi, masdarnya atoan. Tawad doa berwudu, masdarnya wudu'an. Sabbaha jadi subhanan. Sholat, sholat jadi sholatan. Itu untuk isim masdar. Ustaz, mau tanya nih Ustaz. Ya silahkan. Ini ada isim masdar. Terus ada masdar, itu beda maksudnya. Nah, saya juga ini mungkin masdar, nah itu isim ya. Ada isim masdar, nah mungkin isim masdar ini ingin menyampaikan. Entah, saya juga baru lihatnya di apa, di istilah ini, di buku ini, yang lain nggak pernah lihat ya. Jadi mungkin di sini ingin menyampaikan ada masdar-masdar yang aslinya itu nggak mas, yang dia itu buka aslinya bukan masdar, tapi dia dihukumi sebagai mana masdar. Seperti nanti ada yang namanya isim fi'il. Ada isim fi'il ya. Ada fi'il, ada isim fi'il nanti ya. Tapi nggak dibahas di sini ya. Begitu juga isim masdar. Nah, ini sama ya. Nah, jadi dia lafadz yang menunjukkan terhadap makna masdar. Jadi bukan masdar itu secara sendiri, tapi lafadznya itu menunjukkan makna masdar dengan cara mengurangi, ya, mengurangi hurufnya, mengarangi huruf fi'il tersebut. Contohnya di sini dihapus hamzah, ini dotnya cuma satu, taknya hilang, ini baknya juga jadi cuma satu, ini lamnya jadi cuma satu, begitu. Kalau ini sendiri, masdarnya sendiri, misalnya sholat itu apa? Sholat. Sholat. Sholatan. Nah, artinya itu sholatan. Sholawatan. Tawad doa, tawad du'an. Ya. Jadi memang beda isi masdar dengan masdar. Iya, jadi ada beberapa isim lain, nah tapi maknanya masdar begitu. Sabbaha yusabihu tasbihan ya, bukan subhanan. Jadi di sini si masdar itu isim yang menunjukkan terhadap masdar, makna masdar, tapi dia bukan bentuk masdar aslinya. Lalu untuk masdar sendiri dia ada lima, ada masdar taukid, maro, hai'ah, mimi, dan sinai. Nah, ini semuanya sudah kita bahas pada sorof 1. Masdar taukid intinya masdar yang ada pada tasrif usul, yang dia bisa berfungsi sebagai taukid kapan tatkala dia menjadi maf'ul mutlak. Fahamtuhu tafhiman, aku memahamkannya, benar-benar memahamkan. Akramtuhu ikraman, aku memuliakannya, benar-benar pememuliakan. Nah, ini masdar ya, dan dia maknanya taukid. Dan ingat, masdar taukid ini gak selamanya taukid, terkadang bukan berupa bentuk taukid. Tapi intinya dia bisa, tatkala dia menjadi maf'ul mutlak, fungsinya pasti sebagai taukid. Lalu selanjutnya masdar maroh, berapa? Maroh itu kan kali ya, berapa kali. Nah, maka masdar maroh ini masdar yang menunjukkan adad, jumlah. Maka masdar maroh ini menunjukkan libayani ada di fi'li, menunjukkan jumlah terjadinya fi'il. Dan bentuknya itu fa'latan. Dorobtu dorbatan, aku memukul sekali pukulan. Nah, ini juga sama, masuk ke maf'ul mutlak li adadihi. Dorobtu alwalada dorbatan, akal tu aklatan, nador tu nadrotan. Nah, ini maf'ul masdar mimi. Nah, ini untuk fi'il sulasi. Ya, untuk fi'il sulasi wajannya fa'latan. Tapi kalau pada di atas sulasi gimana? Biziadati ta'in fi akhirihi, tinggal tambah ta pada akhir masdar. Kabbartu takbiratan, tinggal tambahkan ta marbuto. Tadinya takbiran jadi takbiratan. Akramtu ikramatan, tadinya ikraman jadi ikramatan. Sabbahtuhu tasbihatan, aku mengucapkan subhanallah 1 kali. Ini masdar maroh ya, yang pertama bentuknya fa'latan, yang kedua tinggal masdar ditambah tak marbutoh, yang ketiga kalau masdar itu aslinya mulhaq bita'i zida ba'dahu mayadulu alal adadi. Nah, Kak, tapi kalau masdar itu diakhiri oleh ta, maka ditambahkan setelah ta tersebut mayadulu alal adadi, yang menunjukkan terhadap jumlahnya. Jadi kalau ada masdar yang masdarnya itu udah ada ta-nya, contohnya rahmatan, rahimtu rahmatan, itu kan udah ada masdarnya. Cara untuk menjadikan masdar maroh gimana? Karena masdar ini udah ada tak marbutohnya, maka tinggal ditambah jumlahnya di belakang. Rahimtuhu rahmatan wahidatan, akomtu ikomatan wadihatan. Tinggal ditambah angka. Nah, kalau merahmatinya sekali ya wahidatan, 2 kali saniatan, dan seterusnya. Dan apabila lil fi'li masdaroni, untuk satu fi'il itu ada 2 masdar, mana yang diambil? Ahaduma asharu minal ahor. Fabina'u al-marloti alal ashar. Min masdar roihi. Kalau suatu fi'il itu ada 2 masdar atau lebih, maka yang diambil ya yang paling masyhur. jahada yujahidu mujahadatan jihadan jihadan. Yang diambil yang mana? Jihad. Kenapa jihad dia paling masyhur? Jangan pakai mujahadatan tapi jihadan. Zalzala yuzalzilu. Ya pakainya zilzalan. Kenapa? Nah, ya kan masyhur ya di al-zalzalah bacanya idza zulzilatil ardu zilzalah. Ya, pakai zilzalah ya. Maka ya pakainya zilzala bukan yang lain. Zilzalatan wahidatan. Pakainya zilzala ya, zilzalan. Qataltuhu muqatalatan wahidatan. Nah, ini juga sama muqatala qatala yuqatilu. Makanya muqatalatan karena lebih masyhur. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan ya kalau ingin bertanya. Nah, itu untuk masdar maroh ya. Dia gimana masdar maroh? Dia itu harus menunjukkan jumlah kejadian jumlah fi'il tersebut biasanya dalam bentuk maf'ul mutlak li'adadihi. Nah, kalau untuk sulasi pakainya wazan fa'latan. Kalau di atas sulasi itu tinggal tambah tak marbutoh, tapi kalau udah ada tak marbutoh, ya dia ditambahkan jumlah kegiatan tersebut yang terjadi. Kalau ada dua masdar, gimana yang mana yang dijadikan? Ya yang paling masyhur, yang paling sering digunakan. Lalu selanjutnya ada masdar hay'ah, yaitu masdar yang menunjukkan keadaan. Nah, keadaan fi'il. Nah, yang biasanya ini digunakan untuk maf'ul mutlak li nau'ihi, itu menggunakan masdar hay'ah biasanya. Masdar hay'ah yusama masdarun nau, disebut juga masdar nau. Huwa mayudkaru, dia merupakan masdar yang disebutkan dengan tujuan menjelaskan jenis perbuatan tersebut. Huwa hasanul jilsatil, itu adalah keadaan duduk yang paling bagus. Contohnya ini. Dan ingat, nah, setiap masdar hay'ah, maroh, dan taukid itu kadang tidak digunakan sebagai maf'ul mutlak, ya. Terutama yang taukid. Nah, ini enggak selamanya maf'ul mutlak. Adapun hay'ah dan maroh biasanya hanya digunakan untuk mayoritas digunakannya untuk maf'ul mutlak. Bentuknya gimana? Fi'latan. Ini untuk sulasi. Nah, sudah pernah kita bahas, tapi kalau selain sulasi gimana? Dia biziadati wasfin ala masdarihi, ditambahkan sifat pada masdarnya. Contohnya akram tuhu ikroman adiman, nah ditambah sifat. Sabbahtuhu tasbihan kasiron. Aku bertasbih dengan tasbih yang banyak. Nah. Untuk masdar linaw'ihi. Selanjutnya, untuk masdar hai'ah, selanjutnya ada masdar mimi. Ya, masdar ini tinggal ditambahkan mim za'idah. Ya. Maknanya sama, mirip dengan masdar taukid. Nah, tapi gak bisa jadi taukid ya untuk masdar mimi. Bentuk pada masdar mimi, ini kalau sulasi bisa maf'alun atau maf'alatun. Maksodun, mansorun, mas'alatun, mafsadatun, maslahatun. Adapun kalau rubai dan seterusnya gimana? Itu sama dengan isim maf'ul. Masdarnya itu sama dengan isim maf'ul untuk masdar miminya. Bedakannya gimana isim maf'ul dengan masdar mimi caranya? Ya kembali lagi ke kebiasaan. Lihat kondisi. Nah, jadi harus sering-sering dicoba. Ya. Dan masdar terakhir adalah masdar sinai, yaitu masdar yang talhaquhu, yang ditambahkan pada akhirannya, ya nisbatin. Ya yang menisbahkan sesuatu. Morodafatan bita'in. Dan terkadang ditambahkan ta lidalalati ala sifatin fihi, untuk menunjukkan sifat padanya. Contohnya insaniyah, kemanusiaan. Nah, ini ditambah ya dan ta. Hayawaniyah, kehewanan. Dan seterusnya. Ini masdar sinai. Untuk masdar sinai materinya sama dengan sebelumnya. Adapun masdar yang lain, ada tambahan materi tatkala masdar tersebut berbentuk selain sulasi. Nah, seperti masdar taukid. Nah, ternyata kalau selain sulasi malah lebih simpel, tinggal ikuti wazan. Lalu masdar marroh, kalau sulasi kan fa'latan, sudah kita bahas di kelas sorof 1. Adapun kalau rubai dan seterusnya, ternyata bisa cukup masdar biasa ditambah ta. Kalau udah ada taknya ya, ditambahkan angka ya. Lalu masdar hai'ah, ya ini kalau 3 huruf itu pakai fi'latan. Kalau lebih dari 3 huruf gimana? Dia menggunakan sifat setelahnya. Masdar ditambahi sifat. Kalau masdar mimi ya sama. Untuk bentuknya maf'alun atau maf'alatun, tapi untuk selain sulasi itu sama dengan isim maf'ul. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini ya untuk pertemuan kali ini kita bahas fi'il, kita selesaikan yang mana pembahasannya cukup mirip antara fi'il mudori dan amar dan madi, cuma bedanya ada satu khasnya. Untuk mudori itu ada bisa di'irob, lalu untuk amar, nah ini menjadikan fi'il mudori ke amar ini ada cara-cara tertentu ya yang sudah kita bahas tadi. Lalu selanjutnya kita bahas masdar, ada 5, taukid, maroh, hai'ah, mimi, dan sinai, yang semuanya sudah kita pelajari di kelas sebelumnya, tapi di sini ditambahkan untuk apa? Untuk selain sulasinya, selain sulasi mujarodnya. Begitu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Silahkan ya kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan kali ini sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.